Adab yang disunahkan ketika menguap itu seperti apa? Yang disunahkan ketika menguap adalah berusaha untuk tidak membuka mulut atau menutup mulut dengan tangan, ya, dan tanpa mengeluarkan suara. Baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih.